Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat-Nya dengan apa? Usia, ya. Atau nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, di mana semakin bertambah hari, bertambah usia, berarti semakin dekat kita dengan kematian kita. Oleh karenanya, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak dan menambah amal soleh kita yang nantinya akan menjadi bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal soleh itu pula juga yang nanti akan menentukan kebaikan kita di kehidupan setelah kematian kita pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah pertemuan pertama untuk kemudian kita insya Allah membahas atau mungkin mengkaji sekelumit dari kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Dan insya Allah buku yang akan kita pakai adalah buku, jadi biar tidak susah saya meringkasnya gitu ya. Kan buku Sirah Sahabat itu banyak gitu. Jadi kita cukupkan dengan satu buku saja. Dan mudah-mudahan dengan satu buku ini mewakili. Karena kalau berbicara sahabat, ketika Bai'atu Ridwan, ya. Ketika ada Bai'at Ridwan waktu itu abad ke-6 Hijriah, dan para sahabat itu tertahan tidak masuk ke Makkah karena waktu itu kan berniat untuk umroh. Tapi pembesar-pembesar Quraisy kan menahan, tidak boleh rombongan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dan sahabatnya ini masuk ke kota Mekah. Maka kan kemudian mereka tertahan di Hudaybiyah, yang terkenal dengan nanti perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, ketika di Hudaybiyah itu sendiri, kemudian kan terjadi karena Rasulullah kan mengutus Utsman bin Affan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Kemudian setelah itu muncul isyaah, muncul berita buruk, isu, ya, yang namanya isu itu kadang benar, kadang enggak, ya. Ya, isu itu dari bahasa Arab ternyata, kan, Pak. Isyaah. Isyaah itu berita yang tidak perlu digubris, itu namanya isyaah. Kayaknya dari bahasa Indonesia ini, Pak, isu. Isunya Utsman bin Affan itu terbunuh. Radhiyallahu ta'ala. Wah, udah langsung. Apalagi sekarang zamannya WhatsApp, ya. Cepat banget, Pak, itu. Satu berita itu cet itu, astagfirullah. Ini fitnah juga ini, kadang-kadang kalau tidak di screening itu bisa informasi masuk dengan cepat dan orang bisa galau gara-gara informasi yang cepat. Bahkan itu belum tentu informasi kan benar. Nah, ternyata begitu benar. Isyaah itu muncul dan para sahabat, ya, ini berarti genderang perang dimulai lagi gitu kan. kalau beritanya Utsman bin Affan sebagai delegasinya Rasulullah untuk bernegosiasi agar kaum muslimin bisa masuk ke kota Mekah, kok isunya itu dibunuh? Wah, ini repot ini. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW kan mengajak para sahabat untuk berbaiat, ya, yang disebut dengan Baiatur Ridwan, di bawah pohon di Hudaybiyah. Ya, berapakah sahabat yang hadir saat itu? Berapa Adha? Biyen rarti saiki ra kelingan. Ada 1400 sahabat. Yang itu dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kunna alfan wa arba'u mi'atin. Kami dahulu ketika Baiatur Ridwan itu berjumlah kami, jumlah sahabat itu 1400. Kathah napa segede ini, Pak? Kathah suanget nih. Ini ada orang Jawa kan? Ini orang Jawa nih. Banyak atau sedikit? Banyak, 1400. Jadi kalau kita mau mempelajari tadi, dikatakan insya Allah ada kajian sirah sahabat, wah 1400 sahabat. 1400, Pak. Ya. Jadi kalau satu hari bisa selesai satu sahabat itu alhamdulillah. Berarti pinten tahun ya, Pak? 365 itu satu tahun ya. 1400 pengke mawon. Ya. 365 kali 2 tahun 3 tahun ya, Pak. Nggih nek diparingi yuswa dawa ngene. Itu 1400 Bapak-bapak yang kami hormati, itu pas Baiatur Ridwan pada abad ke-6 Hijriah, di saat kaum muslimin itu tertahan tidak bisa masuk ke kota Mekah karena Rasulullah kan berniat dengan para sahabatnya itu untuk umroh. Maka kemudian berita tadi kematian Utsman itu ternyata tidak benar, karena itu isu isyaah yang dibikin-bikin oleh musuh Islam, kaum Quraisy waktu itu, dan ternyata Utsman bin Affan kan balik. Dan ketika Rasulullah SAW berbaiat kan salaman ya. Dari baiat satu sahabat salaman, dan Rasulullah kan mengangkat tangan kirinya dengan mengatakan wa hadza li Utsman. Jadi beliau mengangkat tangan kiri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, dan ini untuk Utsman bin Affan. Karena Rasulullah yakin Utsman belum meninggal. Akhirnya kan kemudian para sahabat tidak bisa masuk ya ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh, dan gejolak itu semakin mulia. Rasulullah, bukankah kita ini umat yang kuat? Bukankah Allah itu akan menolong kita? Kenapa? Pertanyaan itu ada di para sahabat, dan Rasulullah mengatakan, tunggu insya Allah kemenangan itu sebentar lagi. Kan kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah yang ada 10 poin itu yang sangat merugikan kaum muslimin secara di atas kertas ya. Perjanjiannya kan sampai 10 tahun itu, Bapak Ibu, embargo. Kalau ada kaum muslimin datang ke kota Mekah, maka itu menjadi haknya orang Quraisy. Kalau ada orang Quraisy datang ke Madinah, kewajiban kaum muslimin mengembalikan ke Mekah. Niku kinten-kinten kira-kira kan, wah ini rugi gitu. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, ini adalah karena perjanjian itu sudah disepakati, insyaallah Allah Maha Tahu dan Maha Tahu yang lebih baik untuk kaum muslimin. Dan ternyata betul, Bapak Ibu yang kami hormati, kurang dari 10 tahun ternyata orang-orang Quraisy sendiri yang belenjani, yang belenjani bahasa Indonesia apa? Mengingkari janji. Jadi lali mengingkari janji, kliennya yang belenjani gitu. Karena lihat Mas Tulus nih, kita orang Jawa belenjani gitu. Jadi mengingkari janji, orang Quraisy itu mengingkari janji, dan di poin itu kalau salah satu di antara keduanya mengingkari janji yang disebutkan, saya lupa juga ya apa 10 poin itu, tapi intinya orang Quraisy itu mengingkari janji itu hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian yang tadinya 10 tahun yang dalam tertulis di atas kertas itu merugikan kaum muslimin, kemudian gugur. Dan setelah itu 2 tahun pada abad ke-8 Hijriah terjadilah Fathul Makkah. Ya. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan dalam waktu 2 tahun itu tadi jumlah sahabat bertambah, Pak. Ya. Bertambah menjadi, dalam riwayat itu kalau kita membaca sirah sahabat atau sirah Nabi, kurang lebih itu ada 10.000 sahabat di saat Fathul Makkah. Nek kalau wau sewu kawan atus tolong tahu nek 10.000 sahabat. Kira-kira mau berapa tahun kita ini selesai belajar sirah sahabat, Bapak Ibu yang kami hormati. Wah, kita itu dangu mas mbok sehure borak gitu. Iya. Tapi betul 10.000 sahabat yang hadir saat itu, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Jadi ternyata tidak sedikit sahabat waktu itu. Tapi subhanallahnya tadi dengan perjanjian yang seolah-olah merugikan kaum muslimin, yang tadinya 1.406 Hijriah kemudian dalam waktu 2 tahun itu berlipat-lipat. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Mereka akan masuk ke dalam agama ini secara berbondong-bondong. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Luar biasa, Pak, dakwah. Jadi kesempatan kaum muslimin waktu itu, para sahabat itu menggunakan waktu yang 10 tahun dalam jangka dakwah itu untuk terus berdakwah dan mengajak orang. Karena itu kan gencatan senjata, Pak. Ya, gencatan senjata itu kan berarti bisa ketemu lagi dengan kerabatnya, bisa ketemu dengan saudaranya, ngajak lagi kan gitu. Maka luar biasa dalam waktu 2 tahun itu bisa berlipat, berapa kali lipat, Pak? 9 atau 8 kali lipatnya ya. Kalau 10 kali lipat kan 14. 14.000, ini kan 10.000. Ya. Berarti 8 kali lipat dalam waktu 2 tahun kan jumlah yang spektakuler gitu ya. Jumlah yang cukup besar dalam waktu 2 tahun. Wong kadang-kadang di Saudi itu dalam waktu 1 tahun aja orang-orang Filipina yang dimasukkan Islam, kalau kita melihat takrir atau laporan dari masing-masing apa namanya lembaga-lembaga dakwah di sana itu dalam 1 tahun itu cuma, ya bukan cuma ya. Tapi ini satu kemuliaan, dalam arti gini, mereka bisa mendakwai orang-orang Filipina yang dari negerinya itu non-muslim datang ke Saudi bekerja, itu dalam waktu 1 tahun bisa 300 orang masuk Islam. Kalau 2 tahun baru 600. Ya kan? Ini para sahabat di dalam waktu 2 tahun yang tadinya 1.400 menjadi 10.000. Berarti betul-betul giat ya. Dan ya begitu apa namanya semangatnya mereka untuk mendakwahkan ajaran agama ini. Ah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari dua kisah di Baitur Ridwan dan apa namanya Fathul Makkah tadi, saya ingin menggarisbawahi tentang jumlah sahabat tadi. Ya. Jadi ada 1.400 kemudian bertambah dalam waktu 2 tahun menjadi 10.000. Maka tentunya ya tentunya 1.400 saja wallahu alam apakah kita bisa menyelesaikan atau tidak. Ya gitu ya. Apalagi kalau 10.000. Wah, ini subhanallah. Ya. Dari 10.000 sahabat itu yang paling kita kenal berapa, Pak, kira-kira, Bapak Ibu? Tigang doso. Nggih kanca dhewe recording kalih doso. 20 sahabat kita kenal, Pak. Tersisa 30 wis. Kalau enggak ya 50 gimana? 50 kayaknya wah kebanyakan korting. Diskon 20%. 20 sahabat. 10 sahabat. Ya, 10 sahabat harusnya iya, Pak. Kira-kira enggak kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Iya, Mas Taufik, 10 tahu. Sebutkan sekarang, Bapak dia kalau sebut ya. Paling-paling jelas yang jelas kita tahu kan 4 ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Hudzaifah bin Yaman. Hah? Sing liyane yang meneng wae, kaya ditawari rabi. Ayo. Siapa ini baru 7. Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf 9, Salman udah belum tadi? Salman Al-Farisi, Mus'ab bin Ubair, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas 12, Mu'ad bin Jabal 13. Ini kayak ujian nih, sebelum anu pretest dulu nih, kira-kira ini baru 13 nih, Pak. Muawiyah, yaitu Muawiyah boleh ya. Itu kan termasuk senior, yang kibar sahabat. Abdullah bin Umar tadi, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Umar berarti 15. Tadi saya kortenya 20 loh, Pak. Masih 5 lagi nih, Pak. Itu dari sekian yang hadir ya. Tapi kalau kita sendiri satu orang mungkin ya wis papat alhamdulillah seperti kan gitu ya. Abu Bakar Siddiq, ya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alhamdulillah Mas seperti daripada rareti. Karena gini Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita berbicara sahabat, karena tidak itu juga tidak bisa terlepas dari sahabiah. Dari sahabat wanita. Tadi kan yang disebutkan laki-laki semua tuh. Ya, sekarang yang perempuan kan gitu ya. Siapakah sahabat Nabi yang wanita? Kan itu pernah kejadian Bapak Ibu yang kami hormati. Ini orang Arab yang ditanya, bukan kita orang Indonesia. Ya. Tahukah kalian siapakah sebutkan nama putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suruh nyebutkan. Enggak, sebelumnya gini. Putri Rasulullah itu ada berapa? Oh, itu kelas, itu di kelas, Pak. Ini mahasiswa yang ditanya, orang Arab. Ada yang bilang 5, 7. Ini ngawur gitu. 3, 3. Tapi enggak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab ya. Sab'a, khamsa, thalatha. Kamil bagi, tanya lagi siapa? Ada yang bilang wahidah, ada yang ngomong putarannya cuma satu. Oke, kalau begitu udah enggak apa-apa lah, mau yang 5, 7, 3. Oke lah kita ambil pertengahan. Ambil aja yang 3 atau 5, yang 5 saja. Sebutkan namanya. Oh, dengan PD-nya itu orang Arab nyebutkan Aminah. Ini orang Arab, Pak. Aminah niku sinten janjane niku putrane putri ini pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW utawi ibu-ipun. Lah kan gitu, ibu-ipun. Dia udah nyebutnya tadi 5. Udah gitu paling pertama yang paling besar siapa? Aminah. Ini orang Arab. Ya, nek kita kan insyaallah enggak mungkin salah ditanyakan, Pak. Iya kan? Itu kejadian itu di kelas, Pak, mahasiswa yang ditanya. Ini sangat ironis. Ditanya putrinya Rasulullah saja niku jawabannya salah. Niku orang Arab. Ya, mudah-mudahan orang Indonesia enggak gitu. Kan gitu. Pun seru, mantep, salah melihat gitu. Tanya ibunya. Aminah. Waduh. Siapa lagi? Ada yang nyebut Khadijah. Waduh. Ini Khadijah ini bukan putrinya, ini istrinya Rasulullah. Ini kan repot mulai nih kan gitu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kenapa ini ternyata juga tidak familiar. Nah, ini kan repot juga ya gitu ya. Tapi nyun sewu kalau ditanya pemain Barcelona, Mas. Wah. Barcelona langsung wet. Saturnus, Neptunus, Mars, metu semua itu yang nus-nus itu. Itu Masya Allah, Pak. Niku tidak bisa dipungkiri. Apalagi anak muda. Saya masih merasa muda ini ditakoni saya enggak tahu, Pak. Iya. Mas sebutkan pemain Barcelona menang kalau enggak bisa jawab. Karena enggak tahu. Tapi kalau saya ditanya paling enggak 50 sahabat insyaallah saya juga enggak tahu. Ya insyaallah tahulah. Sebutkan 50 nama sahabat. Insyaallah bisa. Tapi kalau pemain Barcelona enggak bisa. Pemain Juventus berapa ya, Pak? Jadi isin-isin tahu dia teman malu mau jawab gitu kan. Karena kalau ditanya nama sahabat aja baru nyebutkan 20 enggak ada gitu ya. Apalagi pemain. Nah, ini sangat ironis Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, padahal seperti putri Rasulullah tadi. Sekarang kira putri Rasulullah itu ada berapa yang betul? 4. Tenang nih. Ngene tak takoni terus menjol dadi 5. Iya. Iya. PR ya. Ya, ada yang namanya ruqayyah enggak putri Rasulullah itu? Ada Ummul Kulsum, ada terus Fatimah, tiga. Satu lagi siapa? Zainab. Ya. Tadi ada yang bilang lima kayaknya tadi. Saya yang bilang lima ya. Putrinya empat. Ya, ada Fatimah, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Zainab. Ya. Ada lagi Pak? Menambah boleh ya Pak? Enggak ada ya, berarti empat aja. Ini ternyata ya mikir juga ini. Jani-jani yang di belakang-belakang yang ditanya, mungkin ya enggak jawab juga Mas. Ya Mas ya? Tahu enggak sebelumnya kalau kita sebutkan empat tadi? Putrinya Rasul tahu ya? Ada empat memang ya? Alhamdulillah. Berarti betul-betul mengikuti sejarahnya Rasulullah SAW. Ya. Bapak-Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan nanti ada waktu Ibu ya, atau Bapak sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, karena buku yang akan kita pakai, makanya tadi kita sebutkan ada 1.400, ada 10.000, dan itu semuanya sahabat dan sahabiah ada yang gabung. Makanya kemudian kami untuk mempermudah itu menggunakan satu buku saja ini, yang maaf jumlahnya kalau tidak salah, saya juga belum ngitung, itu kurang lebih 61 sahabat ya, atau 60 deh, antara 60-61 ya, terpautnya cuma satu buku yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha ya. Ya, mudah-mudahan 61 sahabat ini bisa ya kita coba melihat lebih dalam biografi-biografi mereka dan apa saja hikmah yang bisa kita ambil nanti. Karena tentunya ketika kita mempelajari sirah sahabat ini tidak hanya kita mengenal siapa beliau, tapi mungkin ada kejadian-kejadian yang cukup menarik dalam kehidupan mereka yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ibrah atau pelajarannya. Ya. Dan buku ini Bapak-Ibu yang kami hormati sepertinya sudah diterjemahkan. Ada yang tahu judul terjemahannya? Kisah para sahabat. Ya. Judul terjemahannya itu Kisah para sahabat. Ada beberapa kalau tidak salah, ada judulnya 60 sirah sahabat gitu ya. Itu kalau tidak salah judulnya. Jadi di pasaran sudah ada. Bapak-Ibu yang kami hormati, jadi buku ini yang akan kita gunakan untuk ya, ini baru sekelumit ya sedikit dari kisah sahabat ini. Ini menariknya karena beliau ini tidak hanya sekedar menuliskan biografi, artinya nama, tempat tanggal lahir gitu ya, meninggalnya kapan, tetapi menulis ada sisi-sisi dari kehidupan-kehidupan para sahabat ini yang memang layak untuk di kita ketahui atau layak untuk kita ketahui bersama. Ya. Seperti yang sebagai satu contoh nanti di sini ada namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ini nama sahabat ini bagi saya cukup terkesan Bapak-Ibu yang kami hormati. Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini kenapa oleh penulis buku ini disebutkan dalam beliau ambil dan beliau tulis di sini? Karena ada sisi kehidupannya yang cukup menarik yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Ya. Sa'id bin Amir Jumahi ini kan beliau adalah seorang gubernur. Gubernur di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Seorang gubernur yang dia itu diprotes terus oleh rakyatnya. Diprotesnya karena apa? Ada empat protes petisi gitu. Kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi sebagai gubernur. Mungkin saya sebutkan salah satu atau salah duanya gitu. Salah satunya itu adalah keluhannya rakyat ini bahwa Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini tidak mau melayani rakyatnya di waktu malam hari. Tidak mau melayani rakyatnya, kalau ada rakyat datang itu tidak mau dilayani. Ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu ya mengadakan kunjungan dan sisdak begitu ya. Kemudian Umar bin Khattab masih tidak percaya dengan keluhannya rakyatnya ini. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, apakah benar seperti itu? Engkau wahai Amir, seorang gubernur tidak mau melayani rakyatmu di waktu malam hari? Sa'id bin Amir itu dengan apa, ingin menjawab itu berat dan beliau terdiam cukup lama. Orang-orang menunggu semua termasuk Umar bin Khattab dengan jawaban Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dalam riwayat itu disebutkan Umar bin Khattab sudah husnudzon kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, sudah berbaik sangka karena tidak mungkin dia itu meninggalkan amanah sebagai seorang gubernur. Setelah lama menunggu, kemudian Sa'id bin Amir ini menjawab, betul wahai Amirul Mukminin, betul wahai Umar bin Khattab, saya tidak menerima dan tidak melayani rakyatku di malam hari. Kenapa? Karena di waktu siang hari saya gunakan waktu saya penuh untuk melayani rakyatku, tapi di waktu malam hari saya ini menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu di malam hari itu saya gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu Umar bin Khattab menangis, Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Ya betul lah. Ya gitu kan, memang kewajiban di waktu siang tetap beribadah sholat, tapi di waktu malam hari dikala orang tidur itu dia gunakan kesempatan itu untuk bermunajat, memohon ampun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Menika gubernur wae. Mudah-mudahan pemimpin kita diberi yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Keluhan yang kedua saya sebutkan salah dua tadi ya. Keluhannya, wahai Amirul Mukminin, rakyatnya itu kan mengeluh. Ini saya sebutkan salah satu contoh yang nanti akan kita lewati juga dalam buku ini, Bapak-Ibu yang menghormati. Kenapa tadi penulis buku ini menyebutkan itu ada kisah-kisah dalam sisi-sisi kehidupan sahabat itu yang ditulis oleh beliau, dan itu cukup menarik dan bisa kita ambil ibrahnya. Para rakyat saat itu mengeluh kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bahwa gubernur kami Sa'id bin Amir al-Jumahi itu dalam satu bulan, satu hari dalam satu bulan maksud saya, satu hari dalam satu bulan itu dia tidak mau menerima kami kecuali setelah menjelang atau di waktu siang begitu ya, jelang asar begitu ya. Jadi ada satu hari itu beliau kadang-kadang menerimanya itu menjelang asar, udah sore itu baru melayani rakyatnya. Ya. Umar bin Khattab bertanya kembali kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, apakah seperti itu? Selama satu bulan, ada satu hari selama satu bulan engkau di siang hari tidak melayani mereka. Lama juga sama menjawabnya. Ya. Karena sambil mengatakan kalau tidak salah itu, Sa'id bin Amir mengatakan sebetulnya ini masalah privasi wahai Amirul Mukminin. Tapi karena engkau yang bertanya akan saya jawab. Jawabannya apa Bapak-Ibu yang kami hormati? Jawaban Sa'id bin Amir al-Jumahi itu, wahai Amirul Mukminin, saya ini menjadi gubernur dan saya hanya punya satu baju. Dalam waktu satu bulan, satu hari baju ini saya cuci dan saya jemur, kemudian saya tunggu kering, baru saya melayani rakyat saya. Luar biasa. Ini kezuhudan seorang gubernur ya di zaman itu, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya. Baju gitu ya kita ya. Bajunya satu Bapak Ibu, dan itu dijemur, dicuci pagi hari, dijemur, ditunggu sampai jelang sore, setelah kering dipakai, kemudian beliau baru keluar melayani rakyatnya. Ya. Bapak-Ibu yang kami hormati, ya ini tadi salah satu dari sekian 60 sahabat yang disebutkan dalam buku ini yang cukup menarik untuk kita baca dan kita ambil hikmahnya di situ. Ya. Buku ini sebetulnya ada tiga, Bapak-Ibu yang kami hormati. Buku ini ada tiga dan buku Arabnya kurang lebih tebalnya sama seperti ini. Yang ketiga-tiganya judulnya, yang judul pertama buku ini adalah Suwarun min Hayati Sahabah. Ya, sekelumit gambaran dari kehidupan sahabat. Kemudian ada buku yang kedua, Suwarun min Hayati Sahabiyat. Ya, gambaran autobiografi kehidupan dari para sahabat wanita. Ya. Jadi ada dua, satu buku tersendiri. Kemudian buku yang ketiga, Suwarun min Hayati Tabi'in. Yang ketiga judul bukunya adalah suar atau gambaran dari sekelumit kehidupan tabi'in. Ya. Jadi kalau kita mungkin membaca buku ini nanti, ini baru yang sahabat-sahabat aja, yang laki-laki. Kalau nanti mungkin kita ingin yang ke sahabiyat, maka mengambil buku yang kedua. Tapi saya sendiri nyari di pasaran, buku yang kedua ini belum dapat, Pak. Tapi mudah-mudahan besok ini mudah-mudahan bisa dapat, ya. Dan ini sekaligus saya mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, karena sebetulnya kajian ini dimulai pekan lalu, tapi karena pekan lalu saya baru dari Jakarta dan badan saya dadah rendahnya kambuh gitu Pak ya, jadi bumi itu terasa muter-muter gitu ya. Daripada saya kesini nanti tak takut jatuh, lebih baik saya izin. Dan saya mohon maaf karena hari Ahad besok kalau Allah mengizinkan insya Allah saya akan berangkat umroh, jadi pekan depan kosong lagi. Yeah. Dan mudah-mudahan nanti pas saya ke Saudi saya mau cari buku yang tentang sahabiatnya, karena selama kami di Riyadh waktu itu saya hunting, shopping, cari tentang bukunya beliau yang khusus untuk putri sahabat, apa sahabat-sahabat wanita itu, kok saya belum dapat. Mudah-mudahan aja cetakan baru yang muncul, sehingga mudah-mudahan nanti selang-seling ya, satu hari mungkin kita membaca gambaran kehidupan sahabat, pekan berikutnya kita sebutkan gambaran kehidupan dari kalangan sahabiat begitu. Dan mudah-mudahan besok dapat, mudah-mudahan ya. Kalau mau ada yang pesan boleh, nanti tinggal ongkos kirimnya berapa gitu ya. Malah bisnis yang masjid ora oleh ya Mas ya. Ya mudah-mudahan itu dapat, karena penting juga kemudian kita mengangkat sekelumit dari kehidupan sahabiat ya, kehidupan wanita-wanita sahabat ya. Contohnya Zainab misalnya. Dan kalau kami menjemput kata Zainab itu cukup banyak Bapak Ibu yang kami mengerti. Zainab di sahabat itu tidak hanya putrinya Rasulullah sendiri. Ternyata ada bibiknya Rasulullah juga namanya Zainab. Ya. Ada Zainab yang lain yang bedakan adalah binti siapanya gitu ya. Binti siapanya. Contohnya kehidupan Zainab yang itu bibiknya Rasulullah, yang dia pemberani. Ketika perang Khandaq ya. Ketika perang Khandaq itu kan para sahabat bikin parit, kemudian sahabiat itu diletakkan di satu rumah. Ya. Kemudian ada orang Yahudi yang menyusup ingin naik beteng, diketahui oleh Zainab. Kemudian si Yahudi dua orang Yahudi dia naik, kemudian ditarik sama Zainab, dipukul sampai mati, kemudian digorok itu kepala, maaf, kemudian dilempar keluar. Maka teman-temannya orang Yahudi lari semua, berarti di dalam apa rumah itu ada sahabatnya yang jaga, padahal tidak ada. Semuanya di situ wanita ya. Dan yang membunuh orang Yahudi itu adalah Zainab. Ya. Hanya kena gorok ayam enggak apa-apa, goyok sapi enggak apa-apa, tapi yang digorok ini ke manusia. Dan itu bentuk, salah satu dari bentuk keberanian Zainab radhiyallahu taala anhu. Dan itu strategi juga Bapak Ibu yang kami hormati kan. Ditarik, dipukuli, mati, padahal matinya dipukuli itu. Kemudian disembelih gitu. Dilempar kepalanya keluar lagi, langsung orang Yahudi yang gerombolan keluar lari semua. Oh, berarti itu ada sahabatnya itu. Takut nanti semuanya dipenggal kepalanya. Ini sekelumit dari kehidupan sahabiah, dan ini perlu untuk kemudian kita juga membaca biografi-biografi mereka ini, untuk kemudian juga hikmahnya nanti bisa menanamkan apa, bagaimana kepada putri-putri kita, kepada muslimah-muslimah hari ini tentang ya kehidupan-kehidupan sahabat atau wanita-wanita sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kita belum mulai sahabat siapa ya. Ini karena baru pertama dan pengantar. Biasanya pengantar itu ngomongnya banyak gitu ya. Kenapa Bapak Ibu perlu kita kemudian belajar sahabat atau perlu mengetahui kehidupan sahabat? Dan kalau kita tanya siapakah itu sahabat sebetulnya, Bapak Ibu yang kami hormati? Sebelum lebih jauh kemudian nanti kita baca mungkin akhir bulan ini ya, karena kalau Allah mengizinkan saya berangkat hari Ahad besok tanggal 14 dan pulangnya tanggal 25. Jadi itu pun kadang pulang ya kalau sehat itu ya. Mudah-mudahan sehat ya. Artinya bisa jadi mulai lagi kan awal Januari ini pengajian tentang sekirah sahabat ini. Nah, makanya perlu kami kemudian bertanya sebetulnya sahabat itu siapa? Siapakah yang dimaksud dengan sahabat? Adha ini teman saya, ini sahabat saya. Itu bisa enggak? Bisa diucapkan seperti itu, tapi itu dalam sisi bahasa. Pengertian bahasa sahabat itu ya teman, ya. Tapi sahabat yang dimaksudkan kalau kita membuka buku-buku mustalah hadis, buku tentang ya ilmu hadis, di sana akan kita dapatkan pengertian sahabat itu adalah seseorang ya yang bertemu dengan Rasulullah, ya kemudian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ketiga dia meninggal dalam keadaan Islam, itu disebut dengan sahabat. Ya, jadi kalau ada orang waktu itu bertemu dengan Rasulullah, ya kemudian dia mengimani bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, artinya masuk Islam, kemudian si fulan ini meninggal dunia sampai atau meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka ini disebut dengan sahabat. Maka kita ini tidak bisa disebut dengan sahabat Rasulullah, nggih. Nggak bisa kita. Walaupun kita umatnya Rasulullah, nggak bisa kita disebut sebagai sahabat. Karena apa? Yang pertama, kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Walaupun yang kedua kita mengimani, walaupun yang ketiga mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak bisa katakan kita ini sahabat Rasulullah, tidak bisa. Ya. Maka tadi definisi sahabat itu adalah mereka orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah dan wafat meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Makanya tadi jumlahnya 10.000 karena mereka bertemu dengan Rasulullah, luar biasa. Ya. Bahkan dalam kata-kata bertemu ini apakah harus disyaratkan bertemu terus ataukah hanya berapa menit atau berapa jam? Pendapat yang rajih itu walaupun hanya sekedar melihat Rasulullah kemudian dia pulang ke kaumnya dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah lagi, maka dia termasuk dari golongan sahabat. Ya. Karena kan memang ada. Ya, ada sahabat yang datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah hanya sebentar, bahkan sebagian hanya melihat Rasulullah saja, kemudian pulang ke negerinya dan tidak kembali lagi ke Madinah sampai kemudian wafatnya Rasulullah SAW. Tapi mereka masuk pada kategori sahabat. Ya. Lebih-lebih yang bertemu terus seperti Abdullah bin Abbas yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-Ibu yang kami hormati, perlu kemudian kita ini mengkaji sirah sahabat ini karena kedudukan mereka yang mulia. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ini mereka mendapatkan kemuliaan dalam ya di dalam agama kita ini. Dan mereka orang-orang yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an secara apa global disebutkan begitu. Ya, contohnya yang salah satu ayat saja yang kita sebutkan tadi di apa namanya? Bi'atur Ridwan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fath ayat 18 itu, Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtash shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ya. Ayat ini salah satu dari sekian ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan kemuliaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ayat ini di surat Al-Fatihah 18 ini Allah membuka dengan firman-Nya, laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah ridho, anil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, idh yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad, itu kepada Nabi kita Muhammad SAW, di bawah pohon. Ya, luar biasa. Yang pertama Allah mengatakan Allah telah ridho kepada mereka. Maka di sini disebutkan, Bapak Ibu yang kami hormati, disebutkan ya dalam penjelasan hadis ini bahwa barang siapa yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penjelasan yang lain, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada hambanya, maka hamba ini layak untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu pujian, apa namanya, dalam bahasa Arab itu tazkiyah. Untuk melihat, menjelaskan tazkiyah dalam bahasa kita itu, ini rekomendasi langsung dari Allah bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Kan dalam Al-Quran kan itu radhiyallahu anhum wa radhu an. Kalau kita di surat di surat Al-Bayyinah di juz amma itu kan innalladzina amanu wa aminu salihati lahum jannatun tajri tahtahal min tahtial jannatu adnin tajri min tahtial anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radhu an. Ini Allah kaitkan, jadi mereka itu nanti di akan mendapatkan surga aden yang di bawahnya mengalir-ngalir sungai, dan mereka akan kekal di dalam surga itu, dan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, subhanallah, ketika Allah itu ridha kepada seorang hamba, itu subhanallah, jaminannya adalah surga. Maka para sahabat ini, siapapun mereka, dan ayat ini ya, tapi ya secara eksplisit memang kepada 1400 sahabat yang waktu itu apa namanya ikut baiat ridwan, itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ayat ini berlaku umum kepada seluruh sahabat. Ya. Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutkan anil mu'minin, orang dari orang-orang yang beriman. Jadi betul-betul beriman. Kalau kita ini mungkin dikatakan beriman, waduh, ntar dulu deh. Wong kadang sholat aja khusyuk belum kan gitu ya. Luar biasa. Ini salah satu dari sekian ayat Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah adzan. Tapi sebetulnya pengantar ini saya ingin tadi menekankan pada kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tidak bolehnya kemudian kita mencela para sahabat siapapun mereka. Ya. Dan kedudukan mereka begitu mulia karena alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini bisa sholat dengan seperti ini, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa beribadah dengan baik, ini semua karena jasa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena mereka mendengar dari Rasulullah, mereka melihat Rasulullah, mereka mendapatkan persetujuan dari Rasulullah, kemudian mereka meriwayatkan, disampaikan kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai alhamdulillah kemudian kita baca hadis itu, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berzakat, bagaimana Rasulullah haji dan lain sebagainya, itu semua atas jasa-jasa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Maka ketika ada sahabat yang kemudian direndahkan martabatnya, dicela posisinya, maka secara tidak langsung ini juga bisa mencela syariat agama ini, menunjukkan berarti para sahabat itu tidak amanah, berarti Rasulullah itu salah pilih teman dan lain sebagainya, yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang ini juga bermuara kepada pelecehan dari syariat agama kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini pengantar awal dari sirah sahabat kita ini, dan sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian sirah sahabat ini bisa kita mulai 2 pekan lagi mudah-mudahan, di akhir bulan ini, kalau tidak ya di awal bulan depan nanti. Karena sebenarnya masih lama Pak, karena nunggu 1 tahun Pak ya, 2015 ya. Masih lama ya Pak ya, ya mudah-mudahan bisa awal bulan nanti, bulan Januari mudah-mudahan, kalau tidak ya di akhir bulan ini. Dan mudah-mudahan kita langsung nanti membuka sahabat yang pertama, dan lebih baik akan saya urutkan dari sahabat yang pertama dari buku ini, sehingga nanti tidak loncat-loncat dan lain sebagainya. Kalau memungkinkan nanti ada buku yang kedua, Sirah Sahabiat, maka nanti mudah-mudahan bisa diselang-seling untuk kita mengambil hikmah dan ibroh, baik itu dari kalangan sahabat laki-laki maupun dari kalangan sahabiat, dari sahabat Rasulullah dari kaum wanita. Mudah-mudahan pengantar ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.